بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين، kembali kita pada pelajaran kita At-Tuhfatu Al-Musabiyah fi Tashhili Matan Al-Ajurumiyah karya Al-Syeikh Abi Abdullah Ahmad bin Thabit Al-Musabi Hafizahullah Ta'ala. Ya, kita kemarin selesai dari pembahasan Al-Waw sebagai alamat rafa pengganti dari Dhammah, dan terjadi pada dua tempat, dua keadaan, yaitu yang pertama pada jama' al-mudzakkar salim, dan yang kedua pada al-asma' al-khamsah. Baik, sekarang kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya adalah niyabatul alif anid dhammah. Niyabatu al-alif anid dhammah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala: wa amma al-alifu fatakunu alamatan lirrafa' fi tasniyatil asma khasa. Al-alif menjadi alamat rafa pada tasniyah, yaitu isim musanna, al-isim musanna khasah saja, artinya cuma pada satu tempat saja. Ya. Qala asy-syarihu hafizahullah ta'ala: Takunu al-alifu alamatan ala raf'i al-kalimati niabatan anid dhammah fi mawdi'in wahid. Alif menjadi alamat untuk rafaknya kalimat sebagai pengganti dari dhammah pada satu tempat. Wahuwa al-isim al-musanna, yaitu pada al-isim al-musanna. Ya, fi maudi'in wahid. Wahuwa al-isim al-musanna. Apa itu al-isim musanna? Maknanya atau ta'rifnya, definisinya, annahu kullu ismin dalla ala isnain au is natain biziadatin fi akhirihi salihun bitajarud an hadhihi ziyadah wa atfi mislihi alaihi. Baik. Ini pengertiannya. Baik. Setiap isim yang menunjukkan jumlah dua, baik mudzakkar ataupun muannas, isnin atau isnatain, dengan tambahan pada akhirnya, apakah alif dan nun pada keadaan rafa atau alya dan nun pada keadaan mansub dan majrur. Salihun litajarud an hadhihi ziyadah, dan dia bisa tambahannya ini dihilangkan kemudian digantikan dengan ataf yang semisal, ya sebagaimana yang kita sebutkan pada jamak mudzakkar salim, ya contohnya qala rajulani, rajulani qala rajulun wa rajulun akhar, nah itu namanya. Baik. Sekarang kita ambil contoh. Ja'a Az-Zaidani. Ja'a Az-Zaidani. Ja'a fi'lin madin mabni alal fathah la mahalla lahu minal i'rab. Az-Zaidani fa'ilun. Marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif niyabatan anid dhammah li'annahu al-ismu al-musanna. Bisa juga kita katakan ya nol musanna langsung. Wanun iwadun anid tanwin fi alismi al-mufrad. Contohnya ja'a az-zaidani. Ja'a fi'lun madin mabni 'alal fath la mahalla lahu min al-i'rab. Az-zaidani fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-alif niyabatan 'anid dhammah li'annahu al-ismu al-musanna. Wa nunu iwadun anit tanwin fi alismi al-mufrad. Ini contohnya. Dan kita baca kalamnya Asy-Syarih Hafizahullah Ta'ala. Qala nahu ja'a az-zaidani wa qawlihi ta'ala. Contohnya adalah firman Allah, contohnya adalah ya, ja'a Zaidan dan firman Allah Subhanahu wa taala qala rajulani, qala rajulani. Wa nahu safarat, safaratil hindani. Ini contoh yang musanna, yang musanna yang muannas. Safarat al hindani. Wa qauluhu ta'ala, wa qaulihi ta'ala fihima ainani naddakhatani. Ya, ainani dan naddakhatani. Baik. Fakullun min az-zaidani wa rajulani wal hindani wa ainani wa naddakhatani musanna. Li'annahu ismun dalla ala isnain aw isnatain bisa babi ziyadah allati fi akhirih. Baik, masing-masing dari az-zaidan, ya, ja'a az-zaidan wa rajulan qala rajulani wal hindan safaratil hindani wa ainani wa naddakhatan fihi ma ainani naddakhatan, masing-masingnya adalah musanna. Kenapa demikian? Karena ya, masing-masingnya adalah isim menunjukkan dua, baik mudzakkar atau muannas. Dari mana kita tahu jumlahnya dua? Ada tambahan yang terdapat pada akhirnya, yaitu ya al-alif wa nun fi hadhil amsilah, ya, wal alif wan nun pada contoh ini. Kalau rajulun saja, ya, dia tidak menunjukkan dua, tapi ketika ditambahkan alif dan nun, kita tahu, ya, itu menjadi dua. Kenapa? Karena tambahannya rajulun, alif dan nun pada contoh ini. Atau wal ya wan nun, atau tambahannya adalah al-ya dan nun. Fi nahwi contohnya, ra'aitu az-zaidaini wa marartu biz-zaidaini. Ra'aitu az-zaidaini wa marartu biz-zaidaini. Yaitu pada keadaan mansub dan majrur, ya, alifnya digantikan dengan ya. Wasalihun ditajrid, dan bisa ditajrid, yaitu at-tafriq, dipisah. Ya, dihilangkan tambahan alif dan nunnya, kemudian dipisah. Fataqulu zaidun wa zaidun, wa rajulun wa rajulun, wa hindun wa hindun, wa ainun wa ainun, wa nadakhatun wa nadakhatun. Ya. Wasalihun aidan li'atfi mislihi alaihi kama ra'aita fi hadihi al-amthilah. Dan bisa juga diatafkan, ya, yang semisalnya kepadanya. Sebagaimana yang dicontohkan, yaitu ja'a rajulani, jadi ja'a rajulun wa rajulun. Boleh, ya, bisa. Baik. Qala fazaidanu, fazaidanu, fazaidani wa misluhu rajulani wal hindani wa ainani wa naddakhatani marfu'un. Semuanya dalam keadaan marfu', ya. Zaidani fa'il, rajulani fa'il, al-hindani fa'il, ainani mubtada mu'akhar, naddakhatani na'at li'ainani. Semuanya dalam keadaan marfu. Wa alamatu raf'ihi al-alif. Ya, alamatu raf'ihi al-alif niyabatan 'anid dhammah, sebagai pengganti dari dhammah. Li'annahu musanna, ya, karena dia musanna. Wa nunu iwadun anit tanwin fi al-ismil mufrad. Dan nun itu sebagai pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Yaitu nun yang ada, yang pada akhir, yang di akhir, ya, ainani, al-hindani, rajulani, dan seterusnya. Nah, ini al-alif sebagai pengganti dari dhammah untuk alamat rafa, yaitu pada apa? Pada al-isim al-musanna, ya, pada al-isim al-musanna. Taib. Kita cukupkan, ya. Baik, satu-satu pembahasan aja walaupun ringkas sebentar. Enggak apa-apa. Nabtafilahuna subhanakallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.